Mitra Bisnis, pemerintah telah menetapkan jumlah hari libur nasional dan cuti bersama tahun depan sebanyak 19 hari. 15 hari libur nasional dan 4 hari cuti bersama. Libur nasional tahun depan bertambah 1 hari dibanding tahun ini setelah hari buruh 1 Mei ditetapkan sebagai hari libur nasional. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Apindo, Anton J. Supit. Pak Anton, apa komentar Anda melihat banyaknya hari libur ini? Ya, artinya memang beginilah, hari libur tentu pasti perlu ya, artinya hari-hari besar, keagamaan, kenegaraan, semacam itu. Nah, tetapi cuti bersama ini juga memang tentunya ada manfaat lain, tetapi agak ada juga yang merugikan. Karena pertama, yang orang yang tidak niat cuti kan kasihan dia kan, yang tadinya ada rencana cuti pribadi terpaksa terpotong karena cuti bersama. Biasanya kita sebelum yang itu terjadi, kita ada cara yang kita mengatur di pabrik agar supaya bisa efektif. Jadi bagaimana kita menambah jam kerja tapi diperhitungkan dengan cuti dan semacam itu kan. Sekarang kan sudah tidak bisa begitu lagi karena harus diambil. Dan memang yang paling penting begini, kalau dalam kondisi kita ini ekonomi lagi sulit, di mana persaingan makin kedodoran, semestinya yang harus kita tunjukkan kan adalah dengan meningkatkan produktivitas kerja. Ya, artinya cuti itu boleh, tetapi imbalannya ada kerja lebih keras. Jadi jangan hanya masalah cutinya saja yang menjadi perhatian. Dengan menambah hari cuti dan semacam itu, hari libur tapi hari kerja juga tidak kerja maksimal. Kalaupun mesti ambil hari libur yang seperti itu, lantas ada kampanye peningkatan produktivitas juga. Jangan cuma kita bicara hari liburnya saja kan. Jadi menambah-nambah hari libur tapi kita tahu sendiri produktivitas kita kan tidak naik. Lalu bagaimana Bapak menilai penerapan hari buruh 1 Mei yang ditetapkan sebagai hari libur nasional? Ya sebenarnya kita kan ini, ya itulah, karena hari libur sudah terlalu banyak, itu kan esensinya kan yang paling penting bagaimana kita menghargai perjuangan buruh, kita bisa peringati di masing-masing unit kerja dan seterusnya kan. Ini kan kebiasaan di negara Eropa yang semacam itu, yang selantar kita mengadopsi saja bahwa itu pun menjadi hari. Kalaupun hari yang lebih kita sudah tetapkan dulu adalah hari pekerja yang saya lupa bulan apa itu kan. Nah ini yang ya itulah, kembalilah karena desakan, karena semacam itulah, terus dibuatlah menambah hari. Kita ingat dulu dari jumlah hari kerja yang banyak kita kurangi dulu untuk peningkatan produktivitas dan membuat suasana kerja jauh lebih baik. Demikian Ketua Apindo Anton J. Supit. Saya Wendy Lim.